Dan telah kita bahas bahasanya ulama berselisih pendapat tentang status orang yang meninggalkan sholat, apakah sudah batal Islamnya alias kafir ataukah belum. Jumhurul fuqaha mengatakan biasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena fasik dan belum kafir. Dan sebagian ulama dan bahkan ini jumhur ulama salaf atau bahkan ijma' sahabat menyatakan bahwasanya mereka telah batal Islamnya. Dan menurut ulama yang mengatakan bahwasanya keislaman itu batal disebabkan meninggalkan sholat, terdapat perselisihan tentang kapan dikatakan orang itu meninggalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan cukup satu sholat, orang sengaja satu sholat dia tinggalkan, tidak dia kerjakan sampai waktunya berakhir, maka telah batal Islamnya, alias bukan lagi muslim. Dan ini dikutip oleh Ibn Hazm, dikatakan Ibn Hazm merupakan pendapat beberapa sahabat. Ada sahabat Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, dan Abu Hurairah. Jadi antara ulama mu'asirin ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Ada yang mengatakan dua sholat, karena untuk sebagian sholat itu waktunya itu bisa double karena satu udhur, misal dhuhur dan asar, maghrib dan isya. Namun menurut pendapat ini tentu tidak berlaku jika untuk dua sholat yang tidak bisa dijamak, asar dengan maghrib, isya dengan subuh. Maka kalau sholat yang semacam ini berarti cukup satu. Pendapat yang ketiga mengatakan bahasanya orang itu dinilai batal Islamnya ketika tidak pernah sholat sama sekali. Artinya jika masih bolong-bolong, kadang sholat kadang tidak, maka masih belum dinilai batal Islamnya. Atau seorang itu bersikukuh tidak mau sholat padahal sudah dikasih peringatan dan diancam jika tetap tidak sholat maka akan dihukum buruk. Akhirnya dia tetap milih tidak sholat meskipun harus mati. Maka orang yang kondisi kedua ini milih tidak sholat meskipun harus mati, maka ini kafir. Bahkan kata Syaikhul Islam Taimiyah, untuk keadaan yang kedua, untuk keadaan yang kedua yaitu bersikukuh tidak mau sholat, bahkan berani bertaruh dengan nyawa, akhirnya dihukum oleh penguasa, dihukum bunuh oleh penguasa demi bertahan untuk tidak sholat, maka kata Syaikhul Islam, jika ada orang yang beranggapan orang ini masih muslim, maka pada dirinya sya'bun min sya'bil irja, ada padanya cabang atau akidah murji'ah. Di antara orang yang berpendapat bahasanya dikatakan kafir jika tidak sholat secara total dan Syaikhul Islam jenia, demikian juga Imam Ahmad. Dan di antara ulama mu'asirin adalah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan menurut Imam Ahmad, sebab orang yang kafir karena tidak mengerjakan sholat adalah dengan mengerjakan sholat dan tidak harus bersyahadat di luar sholat. Kemudian kita lanjutkan dengan dosa besar yang kelima, yaitu man'ud zakat, tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailul lil musyrikin alladziina la yu'tuuna zakata wa hum bil aakhirati hum kafirun." Lantaran orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan mereka adalah orang-orang yang kafir dan ingkar dengan hari akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang-orang musyrik. Di antara sifat orang-orang musyrik adalah tidak membayar zakat. Maka jika ada seorang yang muslim, dia tidak mau membayar zakat, maka ada pada dirinya keserupaan dengan orang-orang muslim. Dan secara tegas, terutama berkaitan dengan zakat emas dan perak atau uang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yakhuduna dzahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yumma 'alaiha fi nar jahannam." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka belakang bergembira kepadanya dengan siksaan yang pedih pada hari yuhma alaiha. Dia akan dipanaskan di atasnya, di atas hartanya benar jahannam, di api jahannam. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela harta yang berstatus sebagai kanzun. Harta yang berstatus kanzun, simpanan. Apa yang dimaksud kanzun? Yang dimaksud kanzun atau simpanan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah semua harta yang belum dibayarkan zakatnya. Harta yang sudah dibayarkan zakatnya, maka sudah tidak lagi berstatus sebagai kanzun. Dan demikianlah pendapat jumhur sahabat. Berbeda dengan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar berpendapat yang disebut kanzun, harta simpanan yang tercela, adalah semua harta yang tersimpan yang bukan merupakan kebutuhan pokok seseorang. Kalau orang itu punya simpanan harta, punya kelebihan harta lebih dari kebutuhan pokoknya, maka kebelakan zon itu harta simpanan yang tercela. Teman yang benar sudah mendapat jumhur sahabat, ia mengatakan bahwasanya kanzun, harta simpanan yang tercela, adalah harta yang tidak ditunaikan padanya hak harta. Dan semua harta yang tidak ditunaikan padanya hak harta, zakat, demikian juga hak-hak yang lainnya, maka bukan lagi disebut kanzun, harta simpanan yang tercela. Walladzina yakhuduna dzahab, dan orang-orang yang memiliki kanzun, harta simpanan yang tercela berupa emas dan perak, dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, yaitu tidak membayar zakatnya, maka untuk mereka siksa yang pedih itu neraka. Nah, secara umum tentang orang yang tidak membayar zakat, terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi ibilin wala faqarin wala ghanamin la yu'ti minha zakataha." Tidak ada seorang pun, semua orang yang memiliki harta berupa unta atau sapi atau kambing, namun tidak membayarkan zakatnya, maka futihalaha yaumil qiyamah. Maka orang tersebut akan ditiarapkan pada hari kiamat. Diqa'in qarqarin, di satu tempat qarqarin yang rata. Itulah mawqif, itulah Sesuai bahasa kita sering disebut dengan mahsyar, padang mahsyar. Itulah mawqif, atau disebut juga dengan arasatul qiyamah. Jadi satu tempat yang rata, tidak ada tonjolan, tidak ada lekuan sedikit pun di sana. Di qa'in qa'in, di satu tempat yang rata, yang landai. Tanhatuhu bikuruniha wa tata'uha bi akhfasiha. Setelah pemilik harta ini ditiarapkan, maka dia akan ditanduk oleh binatang-binatang yang tidak dia zakati tadi. Bikuruniha, dengan tanduknya, dan akan diinjak-injak oleh binatang yang telah dia simpan dan tidak dia tunaikan zakatnya, bi akhfasiha, dengan kaki-kakinya. Dia punya 100 sapi, maka nanti giliran sapi nomor 1 manduk sudah nginjak. Di situ kemudian sapi nomor 2 terus sampai sapi terakhir yang dia miliki. Kalau sudah selesai, gimana? Kullama nafidat alaihi ukhoha adat alaihi ulaha. Setiap kali habis yang terakhir, maka kembali lagi yang pertama. Ya, punya 100 setor sapi. Nah, tadi sapi pertama nanduk injak. Nah, yang kedua nanduk injak. Sampai 100 setor sudah habis, sudah selesai. Giliran sapi yang ke-100, maka kemudian kembali lagi sapi yang pertama, kedua, dan seterusnya. Makin banyak, makin panjang gilirannya. Kalau 100, kalau 200, kalau 500 ekor, ya seperti itu. Hatta yukdha bainal ma, sampai diberikan keputusan untuk manusia. Jadi orang itu nunggu hisab dengan berdiri penantian dengan penuh kesusahan. Dan kalau orang yang tidak bayar zakat itu nunggu hisabnya, ditanduk dan diinjak-injak binatang yang dia miliki yang tidak dia bayarkan zakatnya. Kalau yang lain nunggu, nunggu dengan berdiri. Kalau ini nunggu dengan diinjak-injak di ditangguli. Hatta yukdha bainan nas, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghisab manusia dan memberikan keputusan di antara seluruh makhluknya, siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana, dalam satu hari, yang satu hari itu sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Tsumma yara sabilahu imma ila al-jannati wa imma ila an-nar. Setelah itu, maka dia akan melihat jalannya, boleh jadi menuju surga dan boleh jadi menuju neraka. Maka hadis ini dalil bahwasanya orang yang tidak membayar zakat karena bakhil, maka dia belum kafir. Ini dalil orang yang tidak bayar zakat karena bakhil dan bukan karena mengingkari kewajibannya. Dia yakin itu wajib, namun dia bakhil sehingga dia tidak membayar zakat, maka itu, maka belum kafir, maka belum batal Islamnya, karena Nabi mengatakan setelah itu dia melihat jalan jalannya imma ilal jannah, boleh jadi menuju surga. Artinya dia masih bisa masuk surga, artinya dia masih beriman. Wa imma ila nar, dan boleh jadi kenaan. Bama min sahibi kanzin la yu'addi zakatahu ila musila lahu kanzuhu yawmal qiyamati fija'an akhra. Dan tidak ada seorang pun yang punya simpanan. Kanzus itu simpanan harta yang terselak. La yu'addi zakatahu, yang tidak dia bayarkan zakatnya. Kecuali, maka setiap orang yang semacam ini, maka musila lahu kanzuhu, maka harta simpanannya itu akan dibuat permisalan. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, suja'an akra, dengan suja, dengan seekor ular akra yang buta, yang tidak berbulu kepalanya. ular itu tidak ada bulu di kepalanya ketika bisanya itu sangat-sangat ganas. Karena bisanya sendiri saja sampai dia buta. Maka orang yang punya kanzun, selain harta berupa uang, emas dan perak, tidak dibayarkan zakatnya, maka nanti hartanya ini pada hari kiamat nanti akan berubah bentuk ular. Dan ular ini sangat berbisa, bisanya sangat-sangat ganas, sampai-sampai dia pun tidak berbulu. Asra. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Muslim. Demikian pula Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Dia mengatakan, wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Wallahi demi Allah, seandainya mereka tidak mau membayarkan kepadaku anaqan, anak kambing betina yang dulu mereka bayarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu aku akan memerangi mereka karena mereka tidak mau membayarkannya. Maka hadis ini dalil bahasanya penguasa di atas tugas, di antara tugas penguasa adalah sawi-sawi dalam masalah pembayaran zakat. Setelah dulu di masa Nabi orang pembayar zakat diserahkan pada Nabi, maka setelah masa Nabi maka orang pembayar zakat diserahkan pada penguasa. Maka pembayaran zakat dan mengurusi pengaturan mengumpulkan harta zakat kemudian mendistribusikannya pada asalnya adalah kewajiban penguasa. Dan sehingga penguasa punya kewenangan untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat dan tidak menyerahkan zakat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya jika orang itu tidak mau bayar zakat dengan sukarela, maka dipaksa untuk bayar zakat. Jika dia tidak mau dipaksa bahkan melawan, maka diperangi. Setelah bayar zakat, jika orang itu sukarela tidak membayar, maka dipaksa. Bahkan diberi hukuman, diberi denda. Bagaimana hadisnya nanti akan kita baca. Dan jika melawan, diperangi. Maka hadis ini menunjukkan tidak benarnya hadis Tsa'labah, menunjukkan dhaifnya dari sisi matan kandungan hadis Tsa'labah, yaitu seorang yang dikatakan adalah sahabat Nabi namun fiktif, yang dulu miskin kemudian kaya dengan banyak kambing, namun setelah kaya raya dia tidak mau bayar zakat. Ini ditagih sekali, sudah dua kali, dia juga tetap tidak mau bayar zakat. Setelah itu turun padanya ayat, itu firman Allah di surat At-Taubah. Kemudian dia membayar zakat pada Nabi, namun Nabi menolaknya. Setelah Nabi wafat, dia mau bayar zakat pada Abu Bakar, namun Abu Bakar juga menolaknya, tidak mau menerima zakat. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah dari sisi sanad dan dari sisi matan. Dari sisi sanad para ulama telah menjelaskan bahwa satu hadis ini adalah dhaif jiddan, lemah sekali. Dan dari sisi matan itu juga banyak hal-hal yang bermasalah. Di antaranya adalah masalah pembayaran zakat. Ini orang bayar zakat, orang yang enggak bayar zakat itu diambil zakatnya dengan paksa. Ini kan aturan dalam masalah bayar zakat. Jika melawan, bahkan diperangi. Ini bayar zakat malah tidak diterima. Ini satu hal yang enggak benar. Karena orang itu didatangi, diminta untuk zakat. Enggak mau diambil pak. Melawan dalam hukum Islam diperangi. Bagaimana Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat? Demikian juga bertentangan dengan kaidah syariat, bahasanya sebesar apapun dosa itu jika seorang itu bertobat darinya sebelum meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Ini dia menyesal setelah turunnya ayat dan tobat dengan membayar zakat malah tidak diterima tobatnya. Ini satu hal yang menyelisih kaidah syariat, dan ini di antara sisi keliru kelemahan hadis ini dari sisi dari tinjauan redaksi hadisnya. Maka hadis tentang Tsa'labah hadis yang lemah dari sisi sanad dan dari sisi redaksi hadis atau matan. Sehingga tidak benar kisah ini, meskipun kisah ini masyhur di kalangan di tengah-tengah masyarakat, namun betapa banyak hal-hal yang masyhur di tengah-tengah masyarakat kita adalah satu riwayat-riwayat yang tidak berdasar. Dan hadis ini jadi dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya orang tidak mau bayar zakat. Orang tidak membayar zakat itu tidaklah dipunis kafir sebagaimana hadis yang lewat, sampai jika dia tidak membayar zakat kecuali dengan diperang, sampai diperangi gara-gara tidak membayar zakat. Sebagaimana pendapat bahasanya, tidak ada orang yang tidak membayar zakat dan sampai akhirnya dia diperangi gara-gara tidak membayar zakat, maka perbuatan ini telah membatalkan keimanannya. Karena para sahabat sepakat ijma untuk memerangi mereka-mereka yang semacam ini. Dan pendapat ini perlu untuk dikaji lebih dalam, karena diperanginya satu kelompok orang itu tidaklah menunjukkan, belum tentu menunjukkan kafirnya orang tersebut. Paling banter yang tepat, yang lebih tepat adalah kita katakan para dengan hadis ini para sahabat ijma, para sahabat sepakat bolehnya atau disyariatkannya memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Adapun jika dari ijma bolehnya memerangi dan masuknya memerangi orang-orang yang bayar zakat kemudian disimpulkan lagi bahwa mereka itu kafir, maka perlu dikaji lebih mendalam tepatkah berdalil dengan semacam ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Ali Imran, "Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluuna bima aataahumullahu min fadli huwa khairal lahum." Dan janganlah mengira orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka min fadli, dari karunia-Nya, bahasanya itu adalah lebih baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu yang lebih buruk bagi mereka. Sayatawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka harta yang mereka bakhilkan tidak mereka tunaikan haknya itu akan dijadikan kalung, akan dikalungkan di leher-leher mereka nanti pada hari kiamat. Walillahi mi'rasu samawati wal ardh, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah warisan langit dan bumi. Wallah bima ta'amaduna khabir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang khabir, zat yang mengetahui semua amal yang kalian kerjakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, janganlah orang-orang yang bakhil dengan rezeki yang Allah berikan pada mereka dan mereka tidak membayar zakatnya, jangan mereka mengira biasanya ketika mereka itu bisa tidak bayar zakat itu satu hal yang baik bagi mereka. Zakat itu adalah satu hal yang dampak buruk bagi mereka. Karena harta yang mereka bakhilkan dan tidak mau mereka zakatkan akan Allah jadikan sebagai kalung di leher mereka pada kiamat nanti. Demikian juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam siman mana'az zakat. Untuk orang-orang yang tidak mau bayar zakat, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi azmatan min azamat rabbina. Barang siapa yang tidak membayar zakat, maka kami mengambilnya. Itu mengambilnya dengan paksa. Kemudian kami memberikan kepadanya denda, yaitu satra malihi, setengah hartanya kami sita. Setengah dari total hartanya kami sita. Azmatan min azamati rabbina, berikan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan pada kami. Diatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dari Bas bin Hakim dan bapaknya dari kakeknya. Dan di sini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Maka hadis ini bicara tentang orang yang tidak membayar zakat. Bagaimana hukumannya dan apa tindakan yang harus dilakukan oleh penguasa terhadap orang yang semacam ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tidak membayar zakat baik-baik, tidak menyerahkan zakat dengan baik, maka akan diambil paksa, kemudian didenda, yaitu setengah dari seluruh total harta kekayaannya di sisa negara dan dimasukkan ke Baitul Mal. Karena dia kaya sekali, 2,5% saja sudah bermiliar-miliar. 2,5% itu sudah bermiliar-miliar kaya. Maka kalau maka dalam aturan Islam, maka orang ini 2,5% diambil dengan paksa. Entah itu setengah dari total kekayaannya disita dan dimasukkan ke kas negara. Jika dia menentang, melakukan perlawanan, maka nanti bisa dikirimkan satu kompi tentara untuk supaya pengambilan harta secara paksa dan setengah dari harta itu disita itu bisa dilakukan. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya peran negara dalam masalah hal ini. Karena ngambil dengan paksa enggak bisa dilakukan oleh takmir masjid itu enggak bisa. Apalagi kemudian denda setengah dari total kekayaan. 2,5% ya saja sudah 2 miliar. Cuma lagi dengan setengah hartanya. Maka masalah zakat itu tidak akan berjalan dengan baik jika penguasa tidak berperan serta dalam masalah ini dengan melaksanakan kewajibannya untuk memperhatikan masalah pembayaran zakat yang menjadi kewajiban kaum muslimin. Nah, kalau negara tidak ngurusi ya, bagaimana keadaan di tempat kita ya, siapa yang mau bayar maka ya dia bayar, yang tidak bayar ya juga adem ayem saja. Ini mungkin kalau diterapkan itu kas negara penuh. Ya enggak membayar, enggak membayar zakat, setengah hartanya sita, setengah hartanya sita. Kas negara penuh. Enggak perlu utang-utang. Cukup dari orang-orang yang enggak membayar zakat itu sudah bisa lunas utang luar negeri. Kemudian dari Yahya bin Abi Katsir, itu kurang rak ya. Itu bukan non ya. Itu rak, raknya bergeser itu kemudian jadi non. Yahya bin Abi Katsir ya. Ini jadi Abi Katsir ya. Nonnya itu seharusnya bukan non namun rak. Haddatsani qala haddatsani Amir al-Uqaili an abahu akbar, bapaknya bercerita padanya kalau dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalu salasatnya terkulunan nara amirun musallitun wa dhu sarwatin la yu'ati haqqallahi fi malihi wa faqirun fakhurun. Ada yang pertama dari tiga orang yang akan masuk neraka, amirun musallitun, penguasa yang zalim, wa dhu sarwatin, dan orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak yang tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala pada hartanya. Wa faqirun fakhurun, dan orang miskin yang sombong. Maka tidak ada satu pun yang bisa disombongkan. Namun lebih baik menang umuk atau daripada kaedah prinsip hidup sebagian orang. Yang penting menang umuk, ngomongnya bisa besar, meskipun ya daripada kalah semua lebih baik ngomongnya nggak kalah, meskipun dalam masalah yang lain kalah. Ya di sini ada di tahrib-tahribnya Al-Mundziri. Tahkidnya ini kurang bagus, ini nggak dinisbahkan, nggak diteliti siapa asalnya, siapa yang dikatakan pada asalnya, namun nisbahnya langsung ke tahrib-tahribnya Al-Mundziri. Ini dinilai dalam kaidah penulisan ini ya, tahqiq penelitian terhadap kitab yang kurang bagus. Dia bisa carikan ya, siapakah yang diriatkannya, namun dinisbatkan gampang saja di tahrib-tahribnya Al-Mundziri. Kemudian dari An-Syarik wa ghairihi, dari Abu Ishaq, dari Abu Ahwas, dari Abdullah, kal Abdullah mengatakan, umirtum bi salati wa zakat falam faman lam yuzakki fala salata lahu. Kalian diperintahkan untuk membayar, untuk mengerjakan salat dan membayar zakat, dan barang siapa yang tidak membayar zakat maka tidak ada nilai salat baginya. Juga dinisbatkan pada ada di tahrib-tahribnya Al-Hafidz Al-Mundziri. Kemudian penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan masalah zakat yang diambilkan dari Syarah Riyadhus Shalihin. Hadis yang dibawakan oleh mu'alim yaitu Alim An-Nawawi dalam bab ta'kid wujud di zakat wa bayani fadliha, sangat ditekankan kewajiban zakat dan keutamaan zakat, adalah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim secara panjang. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang emas dan perak, unta, sapi, ghanam dan kambing, kuda dan keledai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hukum masing-masing dari benda-benda ini atau harta ini. Dan demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya dengan penjelasan yang syafiah, yang memuaskan dan mencukupi. Sehingga Nabi tinggalkan umatnya dan Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agamanya. Dan Allah lengkapkan untuknya, untuk orang-orang yang beriman nikmatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yawmal qiyamati sufihat lahu safaihu min narin fa uhmi 'alaiha sinar jahannam fa yuqwa bihi bi janibihi wa jabinihi wa dhahrihi." Kulama faradat u'idat fi yawmin kana miktaruhu 50,000 sanatin hatta yukra bainal ibad thumma yarata filahu imma ila jannati wa imma ila nar. Semua orang yang memiliki harta berupa emas atau perak namun tidak menunaikan haknya, maka nanti pada hari kiamat akan sufihat lahu safa'i, maka akan dibentangkan untuknya beberapa lembaran Lembaran ini adalah lembaran dari api. Fa'umiya alaiha. Lalu dia akan dipanggang di atasnya. Finari jahannam finran. Baik wafihi, maka lembaran-lembaran tersebut akan digunakan untuk menterika bijani bihi lambungnya, wajabinihi mukanya, wadahnihi dan punggungnya. Semua sisi, punggung, lambung kanan kiri, muka, bulat balik semua. Kullama barodat, maka jika lembaran-lembaran tersebut, lentengan-lentengan tersebut sudah dingin, maka maka akan dikembalikan lagi panas. Fiyaumin, dan itu dalam satu hari, yang kadar satu hari tersebut adalah sama dengan 50 tahun di dunia. Hatta yukul bainal ibad. Demikianlah keadaan dia, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keputusan untuk makhluknya sampai Allah selesai menghisab makhluknya. Tsumma yarasabilahu, kemudian dia akan melihat jalannya, boleh jadi menuju surga dan boleh jadi menuju neraka. Maka emas dan perak itu wajib dizakati bendanya fi kulli halin, dalam kondisi apapun. Baik emas itu adalah emas perhiasan yang dipakai oleh perempuan atau disimpan, maka sama saja. Maka ada wajib, ada kewajiban zakat pada benda emas dan perak fi kulli halin, dalam kondisi apapun. Maka zakat itu wajib pada benda emas dan perak fi kulli halin, apapun kondisinya. Baik benda emas dan perak ini disimpan, disiapkan oleh seseorang untuk nafkah, untuk belanja keluarganya, untuk kebutuhan anak dan istrinya, atau dia menyimpan emas dan perak untuk nanti modal nikah, atau lisyra'i bait, untuk beli rumah nantinya, untuk beli rumah yang dia butuhkan untuk dia tinggali, atau mau untuk membeli mobil yang dia perlu untuk menaikinya, atau dia menyimpan emas dan perak tersebut untuk memperbanyak hartanya, atau tujuan-tujuan yang lain, semuanya wajib dijaga. Maka dalam emas dan perak demikian juga dengan mata uang, maka ada zakat apapun kondisinya. Sampai-sampai emas yang dipakai oleh seorang perempuan dan perak yang dipakai oleh seorang perempuan itu wajib dizakati jika sudah sampai nisab. Demikian menurut pendapat yang paling kuat. Karena tentang masalah perhiasan yang dipakai oleh perempuan, ulama berselisih pendapat tentang apakah wajib dizakati. Ada yang mengatakan tidak wajib dizakati. Zakatnya emas dan perak adalah dipinjamkan, alias tidak ada kewajiban zakat. Ya, kalau ada perempuan yang lain mau pinjam, ingin pakai emas, kemudian dipinjam, itu zakatnya. Ini adalah pendapat yang tidak berdalil. Ada juga yang mengatakan zakatnya cuma sekali saja, tapi tidak. Namun pendapat yang benar, wajib dizakati setiap tahun. Emas perhiasan itu wajib dizakati setiap tahun jika emas tersebut memang sudah sampai nisab. Maka wajib dizakati ala kulli halin, apapun kondisinya. Akan tetapi dipersyaratkan labudda harus buluhun nisab, sampai nisab. Dan untuk emas, nisabnya kata Syekh Muslimin adalah 85,5 gram. Sedangkan perak itu nisabnya jika dalam bentuk gram adalah 595 gram. Maka jika seorang itu memiliki emas dengan kadar semisal ini, atau perak dengan kadar semisal ini, maka wajib dibayar, wajib untuk membayar zakat apapun keadaannya. Jika tidak dilakukan, maka ingat balasannya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan dibukakan, akan dilembak, dihamparkan untuknya beberapa lempeng. Namun lempeng ini lempeng dari api yang akan digunakan untuk meliputi dirinya dan untuk menyetrika dirinya. Dan semisal dengan emas dan perak adalah tabungan berupa uang. Maka akan dibuatkan untuknya lempengan, beberapa lempeng dari api. La min zahabin wala fiddah. Lempengan tersebut bukan lempengan dari emas dan perak, namun lempengan dari api wal iyadzu billah. Artinya apa? Qit'ah nariyah, ada potongan api. Dia akan dipanggang di atasnya di nari jahanam, di neraka jahanam. Padahal neraka jahanam itu lebih panas daripada neraka dunia. Dengan perbandingan adalah 69 kali lipat. Api dunia seluruhnya, sampai-sampai api gas, api narurat, api gas, dan api yang lebih panas lagi, maka masih lebih panas api neraka dengan perbandingan 1:70. Satunya adalah api dunia, 70-nya api neraka. Alias api neraka itu 69 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Maka naru jahanam, api jahanam itu lebih panas 69 kali lipat. Nah itu yang akan digunakan untuk bungkus orang ini, orang yang tidak membayar zakat, untuk dan itu sambil nunggu bisa yang lain nunggu bisa dengan lebih ringan, cuma berdiri dengan kondisi panas macam-macam, ini sudah disiksa duluan. Nas'alullah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kita dan kalian dari api neraka. Yum 'alaiha, orang yang tidak bayar zakat ini akan dipanggang di atas api dengan setelah dibungkus dengan lempengan-lempengan tadi, kemudian akan ditaruh di neraka jahannam, di jahannam. Maka akan disetrikalah punggungnya, janbuhu, akan disetrikalah lambungnya, yaitu lambung kanan dan lambung kiri. Dan akan disetrikalah jabinnya, maksudnya wajahnya. Dan akan juga disetrika punggungnya. Punggung jelas maknanya. Maka jika lempeng tersebut telah menjadi dingin, maka akan mu'idat, maka akan dikembalikan lagi. Tidak kemudian dibiarkan, setelah dingin ya sudah selesai, tidak. Ketika sudah dingin, kemudian berhenti dan diam, tidak. Namun, jika sudah dingin, maka mu'idat, maka dikembalikan lagi panasnya. Di satu hari yang satu hari di saat itu adalah 50 ribu tahun di dunia. Maka dia akan disiksa bukan hanya sejam, dua jam, sebulan, dua bulan, tahun, dua tahun. Kenapa? 50 ribu tahun. Selama 50 ribu tahun ini, dia akan diadab dengan adab semacam ini, waliyahubillah. Demikian sampai Allah Subhanahu wa taala menghisab seluruh makhluk. Setelah itu dia akan melihat jalannya, boleh jadi ke surga dan boleh jadi ke neraka. Nasrullah al-afiyah. Semoga kita mohon pada Allah supaya dilindungi dari hal ini. Karena hisab itu cuma sehari. Hisab itu cuma sehari, cuma 50 ribu tahun. Dan 50 ribu tahun itu selesai hisab semua orang. Nah, maka orang ini akan nunggu hisab yang 50 ribu tahun tersebut dengan kondisi disiksa semacam ini. Maka berdasarkan hal ini, maka hadis yang dihadirkan oleh Muslim ini adalah tafsir untuk firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Waladina yaqdiruna adh-dhahaba wal-fiddah, dan orang-orang yang memiliki kanzul, simpanan berupa emas dan perak, dan tidak menjadikannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira dengan siksaan yang pedih. Bagaimana kebentuk sesaan pedihnya? Tafsirnya ada di hadis Nabi tadi. Yang dimaksud kanzun adalah mereka tidak membayarkan zakatnya. Bagaimana penafsiran yang disampaikan oleh para ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Maka harta yang tidak ditunaikan zakatnya bahwa kanzun, itulah kanzun. Meskipun harta tersebut ada di puncak gunung. Dan harta yang dibayarkan zakatnya paling terbikan jenis banyak dengan zakat. Maka buka kanzun meskipun ada di dalam perut bumi. Maka kata Syekh Utsaimin, maka definisi kanzun adalah mala tu'adda zakatuhu, adalah harta yang belum, yang tidak ditunaikan zakat. Itulah yang disebut kanzun. Jadi pendapat jumhur sahabat. Yang khilaf atau dalam ini adalah Abu Dzar. Kalau Abu Dzar, apa yang lebih dari kebutuhan pokok orang itu wajib diinfak. Karena itu adalah kanzun. Oh, sudah butuh ini, sudah terpenuhi makan minumnya macam-macam, kebutuhan rumahnya sudah terpenuhi, ada sisanya maka wajib diinfak. Kalau tidak diinfakkan, maka ini nama ini kanzun, ini kan ini mazhabnya Abu Dzar. Namun ini diselisih oleh mayoritas sahabat. Mayoritas para sahabat yang namanya kanzun adalah yang tidak ditunaikan zakatnya. Inilah yang benar. Yauma yuhma 'alaiha, pada hari di mana mereka akan dibakar di atas hartanya, di neraka jahanam, di neraka jahanam. Maka akan disetrikalah di bahuhum, jadi setrikalah muka-muka mereka, wajinubuhum, dan lambung-lambung mereka, dan punggung-punggung mereka. Dan ini adalah siksaan dan rasa sakit fisik. Di samping mereka disiksa dengan siksaan fisik, mereka orang-orang yang tidak membayar zakat juga akan disiksa dengan siksaan non-fisik, siksaan psikologis. Yaitu ketika mereka disiksa dalam kondisi semacam ini, malaikat mengatakan kepada mereka, hadza makanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taqmizun. Orang kaya yang enggak mau bayar zakat, ini loh harta yang dulu kalian simpan. Di anfusikum untuk kalian sendiri. Fadzuqu maka rasakanlah ma kuntum taqmizun, harta yang kalian simpan sendiri. Maka ini siksaan psikologis, siksaan non fisik. Maka orang yang tidak membayar zakat, maka dia akan disiksa dengan dua siksaan. Yang pertama adalah al-adab al-jazadi, siksaan fisik. Yang kedua adalah siksaan non-fisik, siksaan psikologis, yaitu dengan celaan, letaknya dan celaan. Maka bagaimanakah hatinya ketika itu, ketika dikatakan kepadanya, inilah yang kau simpan untuk dirimu. Maka tentu akan potonglah jantungnya. Maka terkumpul padanya sakit fisik dan sakit non fisik wal iyadzubillah. Inilah jazaan, inilah balasan orang yang tidak membayar zakat berupa emas dan perak, demikian juga uang dan tabungan. Maqam zahab, dan harta yang bisa menggantikan emas dan perak dinaqdiyah karena bisa jadi uang, maka statusnya adalah sebagaimana status emas dan perak. Maka berdasarkan hal ini, maka siapa yang punya uang kertas dalam tabungannya misalnya, boleh jadi di bank, boleh jadi di rumah, yang sama dengan harga emas dan perak tadi, maka dia wajib untuk membayar zakatnya. Maka orang yang punya tabungan seharga senilai emas, jadi kata Zemian 85 gram emas. Artinya kalau memang 1 gram emas itu anggap saja 100 ribu misalnya, maka dia punya 8.500.000, maka dia wajib untuk bayar zakatnya 20% dari nilai itu. Dan muamalah dan yang dipraktekkan oleh masyarakat atau di ghalib jual di umumnya berbagai negara adalah dengan uang kertas. Ada yang nilainya 5 atau yang lainnya 10, maka uang kertas ini takumu maqama bisa menggantikan emas dan perak. Karena uang kertas ini dijadikan sebagai badalan pengganti emas dan perak, itu dinar dan dirham, dalam masalah interaksi dengan orang lain. Maka jika ada seorang yang memiliki uang kertas yang jumlahnya senilai kadar perak misalnya, maka wajib, maka dia wajib bayar zakat. Dan kita semua tahu bahwasanya harga perak itu kadang naik dan kadang turun. Maka dikira-kirakanlah harganya. Maka jika dia telah berkewajiban untuk bayar zakat, yaitu jika dalam rial Saudi maka 56 rial, namun rial perak, maka dia wajib untuk bayar zakatnya. Dan besarnya zakat adalah rubu' usul 2,5%. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang harta berupa unta, kambing dan sapi. Dan Nabi SAW menetapkan di antara kewajiban yang ada pada sapi, pada unta, di antara kewajiban yang wajib ditunaikan orang pemilik unta adalah memerah susu unta tersebut pada saat dia memiliki banyak susu, itu pada saat dia mendatangi air habis minum, yauma wardiha. Idza waradat 'alal ma', maka jika unta itu mendatangi air dia minum, maka setelah dia minum banyak, maka dia akan memiliki banyak susu, maka susu ini kemudian bisa diperah. Dan telah menjadi kebiasaan orang-orang yang pemilik unta, biasanya mereka memerah susu untanya lalu bersedekah dengannya kepada orang-orang yang ada. Dan ini adalah min haqqiha, di antara kewajiban yang ada pada unta. Karena unta idza waradatil ma', jika mendatangi mata air dan minum, maka darat, maka akan banyak susunya. Maka jika sudah darat, maka jika sudah menggelumbung dan banyak susunya, maka akan ada padanya fadlun kabir minal laban, maka ada sisa yang sangat banyak, sisa susu yang sangat banyak. Maka jika datang orang-orang miskin, maka susu ini wajib dibagikan pada mereka. Dan ini ada di antara kewajiban berkaitan dengan unta. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang masalah kuda. Maka Nabi SAW menyebutkan bahasanya kuda itu ada 3 macam. Ada yang ajrun, ada yang citrun, dan ada yang bidrun. Ada yang kuda yang statusnya berpahala. Yang kedua adalah citron, ada yang menutupi kebutuhan, dan ada yang kuda yang statusnya adalah dosa. Maka ada kuda yang statusnya pahala. Maka Nabi sebutkan seperti yang disebutkan oleh Bukhari, itu kuda yang disiapkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipelihara dengan maksud untuk digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kuda ini bernilai pahala, kata Nabi SAW, maka kotorannya, maka kencingnya semua akan menambah hasanah, semua akan menjadi tambahan kebajikan, tambahan pahala untuk orang yang punya. Itu kuda yang statusnya ajrun. Maka meskipun belum dipakai, meskipun belum dipakai, ini baru dipelihara untuk dirawat untuk jihad di jalan Allah, maka meskipun baru dalam proses pemeliharaan, maka kuda ini sudah menghasilkan pahala, bahkan tai, kotorannya, kencingnya itu menambah berat ya pahala kebaikan atau amal kebaikan orang yang punya. Dan ada kuda yang satunya sitron, yaitu kuda yang digunakan untuk kebutuhan, keperluan orang yang punya, untuk angkut-angkut yang perlu diangkut dan sebagainya, maka kuda ini statusnya sitron. Dan ada kuda yang statusnya wizron, membuahkan dosa, dan kuda yang dipelihara dan dikumpulkan dan mereka berbangga-bangga dan bermegah-megah dengan kuda yang mewah. Wa amal humur, adapun tentang keledai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, lam yanzil alayya fiha syai'un, tidak turun padaku satu pun ayat atau satu pun wahyu berkaitan dengan masalah keledai, kecuali ada satu ayat yang al-jami'ah al-fadah, satu ayat yang jami'ah yang sangat dalam maknanya, al-fadah yang tunggal, dan tidak ada ayat yang semisal itu. Inilah pujian yang aku sebutkan untuk ayat ini. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayatul jami'ah fazah. Atau ayat yang fazah, satu-satunya tidak ada ayat yang semisal ini. Dan al-jami'ah yang mencakup semua hak. Maka siapa saja berbuat kebaikan dengan apa saja yang dia miliki, dengan apa saja yang dia miliki, maka dia akan melihat buah dari kebaikannya itu. Dan barang siapa yang beramal keburukan sekecil apapun dan dengan apa yang dengan apapun, sekecil apapun dengan apapun, maka dia akan melihat dampaknya. Maka berdasarkan ayat ini, maka keledai jika digunakan untuk kebaikan, maka dia bernilai kebaikan, dan jika digunakan untuk keburukan, maka dia bernilai keburukan. Maka ayat ini mencakup ya keledai, mencakup sepeda ontel, sepeda ontel atau yang lainnya, semuanya tercakup dalam ayat ini. Siapa saja beramal kebaikan dengan apa saja, maka dia akan melihat hasilnya. Dan siapa yang beramal keburukan dengan apa saja, beramal keburukan dengan mobil, beramal keburukan dengan motor, beramal keburukan dengan sepeda ontel, semuanya kan ada dosanya, sekecil apa. Kemudian dosa besar yang berikutnya adalah uququl walidain, adalah durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra, wa qad rabbuka ala ta'budu illa iyyahu, dan Rabbmu menetapkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan telah kalian berbuat baik sebaik-baiknya kepada orang tua, kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, maka jika sampai di sisimu al-kibara usia tua, usia lanjut tua, salah satu dari keduanya atau dua-duanya, fala taqulahuma uff, maka janganlah kau katakan uff. Walakan harhumah, dan janganlah kau bentak keduanya, dan dah kau katakan kepada keduanya kau menerima kata-kata yang mulia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kata-kata uff. Uff itu adalah kata-kata yang menunjukkan kebosanan, tazajjur. Maknanya dalam bahasa Arab isim fi'il, maknanya atatoja, aku bosan. Ya. Maka semua kata-kata ini adalah kata-kata yang paling menyakitkan, yang paling rendah. Atau sebagian ahli tafsir, seandainya ada yang lebih rendah lagi, maka akan Allah sebutkan. Namun karena ini yang paling rendah, maka Allah sebutkan uff. Maka kata-kata yang mengungkapkan kebosanan, kejengkelan, bosan sama bapaknya kok nyuruh-nyuruh terus, ibunya kok nyuruh-nyuruh terus, nyuruh ini, minta ini, minta itu, dan ada kata-kata menunjukkan bosan, atau yang lainnya, maka malah larang. Dan dalam hal ini secara khusus nasnya, kalau dalam ayat ini dilarang pada saat orang tua itu sudah tua sekali. Ya balughuna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqulahuma uff. Maka janganlah kau katakan uff kepada keduanya, pada saat mereka sudah tua, baik dua-duanya ataupun salah satu dari keduanya. Kenapa? Kalau Allah katakan jika mereka sudah lanjut tua, jangan bilang uff. Karena itu lebih menyakitkan. Sudah tua nggak bisa apa-apa, jalan harus pelan-pelan. Ini anaknya diminta untuk ngambilkan ini, belikan itu, dan mengungkapkan kemudian terucap kata-kata semacam itu lebih sakit. Kalau orang tua masih muda masih seger, ini para gelem masih bisa berangkat sendiri, mau beli apa, mau perlu apa. Ya. Ketika orang tua itu masih muda, masih gagah, ya, anaknya disuruh nggak mau masih bisa berangkat sendiri. Ini udah tua. Kalau anaknya nggak mau, ya sudah nggak bisa. Jalan pelan-pelan, timik-timik. Anaknya nggak mau, malah disuruh malah itu lebih sakit. Itu lebih sakit. Karena itu secara tegas, secara khusus, Allah tegaskan jika sudah tua. Jaga mulut, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang meskipun tidak menurut kita biasa saja, namun itu satu hal yang sudah dinilai menyakitkan, maka tidak boleh mengatakan hal itu. Apalagi kalau dibentak, belasan harhumah. Nah, anak itu sering-sering bentak orang tuanya itu kalau orang tuanya sudah tua sekali. Sering bentak, sering itu kapan? Ketika sudah tua sekali, ketika sudah pikun, baru makan mungkin bilang belum makan, padahal baru saja sudah makan. Baru bilang kok enggak diambilkan makanan, padahal baru saja sudah makan. Nah, maka apa? Ya tadi piye to? Bentak. Dan kata ini paling sering dilakukan oleh anak pada saat orang tuanya sudah sangat lanjut usia. Maka bentak itu sangat sering dilakukan oleh anak. Oleh karena itu secara khusus Allah katakan jangan bentak, jangan ketika orang tua sudah kibara, sudah usia lanjut. Karena ini lebih menyakitkan, ini lebih menyusahkan. Dan bukan makna ayat ini berarti kalau masih muda boleh dan boleh bentak ya. Ini tidak punya mafhum mukhalaf. Tidak bisa dibalik semacam itu. Namun, kenapa dikhususkan dalam kondisi ini? Karena mengingat demikian dampak jeleknya hal ini dan demikian seringnya anak melanggar hal ini. Karena anak sering melanggar itu pada saat orang tuanya sudah tua. Ketika orang tuanya itu gagah berani bentak, bapaknya akan bilang berani bentak kau ini. Lain urusannya. Namun kalau sudah tua anak itu berani bentak. Berani gini kasar, bapaknya masih gagah, enggak berani dia, macam-macam sedikit aja, top duit kan, enggak bisa apa-apa. Sudah tua, ada perantai itu sudah bergantung pada anak, anak yang nasai orang tuanya, maka bentar, itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan larangan untuk membentak dan mengucapkan kata-kata khusan pada saat telah tua. Di antara hikmahnya adalah wallahu taala a'lam, karena ini adalah satu hal yang sangat sering dilanggar pada saat kondisi ini. Pada saat orang tua sudah bergantung pada anak, pada saat orang tua sudah lemah, anak sudah gagah, sering dilanggar. Dan yang kedua adalah itu lebih menyakitkan. Sakit dulu. Begitu dibentak maka orang tuanya ingat dulu ketika ini masih cindilaba, masih kemudian bayi merah. Ini gimana sih ini sekarang bentak, sekarang gini sakit. Maka secara khusus Allah Subhanahu wa taala melarang membentak atau mengucapkan kata-kata kebosanan itu setelah orang tua dalam usia karena dua hal itu maka Allah khususkan diri dan ini tidak mengandung mafhum mukhalaf. Bukan berarti kalau sudah tidak indal kibar belum tua maka boleh. Karena kita diperintahkan untuk birrul walidain dan birrul walidain di dalil-dalil yang lain, di ayat-ayat yang lain atau di awal ayat birrul walidain ihsana. Dan kalau kalian berbuat baik pada orang tua ini mutlak ketika dia tua atau dia belum tua. Kemudian setelah itu Allah khususkan kalau sudah tua. Maka ayat berikutnya yang menceritakan khusus setelah tua itu bukan taksis, itu bukan mengkhususkan awal ayat. Awal ayat dalam kau berbuat baik kepada orang tua, berbuat kepada orang tua mutlak. Orang tua masih gagah, masih tua, masih kuat bekerja apakah tidak wajib berbuat baik kepada orang tua. Setelah itu Allah cerita satu hal yang lebih ditekankan lagi ketika orang tua itu sudah sangat tua. Maka ayat, bagian ayat setelahnya itu bukan taksis. Bagaimana kaidah yang ma'ruf dalam ilmu usul fiqh bahasanya menyebutkan bagian dari hukum umum sama dengan bagian dzikru afradil 'am di hukmil 'am laisa taksisan. Disebutkannya anggota bagian dari lafaz umum dengan hukum yang sama dengan hukum umum maka itu bukan pengkhususan. Maka ada hukum umum yaitu berbuat baik pada orang tua pada saat orang tua itu masih muda, agak tua atau sudah tua. Dah. Dan setelah itu Allah sebutkan hukum salah satu anggota umum yaitu setelah sangat tua dan berbakti kepada mereka dengan tidak membentak mereka, tidak mengucapkan kata-kata aku bosan denganmu atau semisal itu. Maka di sini disebutkan anggota hukum umum dengan hukum yang sama. Itu perintah untuk berbuat baik kepada orang tua ketika orang tua itu sudah sangat tua. Maka ini bukan taksis. Wa qul lahum qawlan karima dan katakanlah kepadanya kata yang mulia. Waqfid lahum janaha dhulli min ar-rahmah. Dan rendahkanlah rendah engkau merendah kalau makna letalaknya ya. Maka tundukkanlah kepada keduanya sayang penghinaan diri menarahmah karena saya artinya mah dalam engkau bertawadu bersikaplah rendah diri dan rendah hati kepada keduanya. Jadi kan Allah berfirman bahwa saya nabi insan nabi walidayhi husna dan kami wasiatkan pada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini kan bila Nabi SAW mengatakan maukah aku beritahukan pada kalian si akbaril kabair besar-besar yang paling besar. Maka Nabi sebutkan di antaranya adalah durhaka pada dua orang tua mutafakun alaih yaitu oleh Bukhari dan Muslim. Demikian juga dalam hadis yang lain yang dikatakan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi sahihun ridallah fi ridal walidi wa sakhatullah fi sakhatil walidi. Ridha orang tua, ridha Allah dalam ridha orang tua dan murka Allah pada murka orang tua. Namun ini tidak bersifat mutlak. Ada satu hal yang menyenangkan orang tua, namun itu adalah maksiat. Maka tidak wajib memenuhi keridhaan orang tua tersebut. Karena kita dilarang untuk taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini dalam hadis ini terdapat definisi berbakti dan durhaka kepada orang tua. Apa itu berbakti dengan orang tua? Itu melakukan semua hal yang menyebabkan ridhonya orang tua. Senangnya orang tua itulah bakti. Boleh jadi kata-kata, tindakan ataukah perbuatan. Semua hal, baik kata-kata, perbuatan ataupun tindakan yang menyebabkan orang tua itu ridha, maka itulah bakti. Dan apa itu durhaka? Semua hal yang menyebabkan, baik itu berupa kata-kata, perbuatan, ataupun tindakan, ataupun sikap yang menyebabkan orang tua itu marah, maka itulah durhaka. Maka pengertian birrul walidain, berbakti pada orang tua, berdoa kepada orang tua, sudah kita lihat dalam hadis ini. Namun, bagaimana tadi kita sampaikan, ini tidak bersifat mutlak, karena tidak boleh taat kepada makhluk termasuk orang tua jika menyebabkan kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, orang tua itu adalah awsatu abwabil jannah, dah pintu surga yang paling tengah, yang paling mudah untuk dimasuki. Karena dia posisinya di tengah. Fa in sita fahfa. Maka jika engkau mau, jagalah. Wa in sita fadhayyi. Jika engkau mau, silakan kau sia-siakan. Namun amar di sini bukan berarti perintah, namun di sini adalah ancaman. Kalau kamu enggak mau, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, yang paling mudah. Kalau kamu mau tetap mau bisa lewat pintu tersebut, maka jagalah orang tua baik-baik. Engkau enggak ingin lewat pintu itu, ya maka silakan dia. Ini bukan membolehkan, namun mengancam. Hadisnya dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis dengan lafaz ini itu hadis dhaif, sangat lemah. Akan tapi maknanya sahih. Akan tapi maknanya sahih. Kenapa? Karena terdapat hadis yang sahih yang semakna dengan ini. Dapat hadis yang sahih yang semakna dengan hadis ini. Hadis yang sahih tersebut bunyinya, fa innal jannata tahta rijlaiha. Hadis yang disahkan oleh Al-Albani. Sesungguhnya surga itu di bawah rijlaiha, dua kakinya, yaitu ibu. Maka lafaz yang sahih, fa innal jannata tahta rijlaiha. Ya, surga itu ada di bawah dua kaki dia, yaitu ibumu. Itu lafaz yang sahih. Adapun lafaz ini, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, maka maknanya sahih. Kenapa maknanya sahih? Karena ada hadis sahih yang semisal. Dan cuma lafaznya itu tidak sahih kalau lafaznya, yang lafaznya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Wajahahu rasulun, dan datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang minta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa untuk boleh bersiap bersama Nabi. Maka Nabi tanyakan, ahayun walidat, apakah kedua orang tuamu atau orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fabihi ma bajahi, maka dalam engkau berjihad dengan berbakti kepada keduanya. Maka berbakti kepada orang tua itu termasuk di antara bentuk jihad. Hadis ini dalil bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah di antara bentuk jihad. Karena Nabi alaihi wasallam mengatakan fafihima fajahid. Maka berjihadlah engkau dengan berbakti kepada keduanya. Maka berbakti kepada orang tua adalah di antara bentuk jihad. Kita ada amal yang mulia. Dan hal ini menunjukkan bahwa jihad itu tidak hanya terbatas dengan perang. Dan tentang orang yang, siapakah orang yang wajib kita baiki, yang kita wajib berbakti kepadanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, ummuka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka wa adnaka. Wa adnaka adnaka. Berbuat baiklah kepada ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu. Karena saudara perempuan itu lebih membutuhkan bantuan kita daripada sudah laki-laki. Laki-laki bisa sendiri, laki-laki ya, tidur di mana-mana juga bisa. Perempuan tidur di mana-mana bahaya. Harus di tempat yang aman. Laki-laki sudah sama laki-laki. Maka yang lagi sebutkan kuhtata dulu baru akhaka. Dan Nabi katakan ibumu kan, bagaimana dalam hadis yang lain Nabi katakan ibumu baru bapak. Maka Nabi sebutkan ibu terlebih dahulu. Ummaka, kau punya kewajiban untuk berbakti dan melayani ibumu. Kemudian bapak dan saudara perempuan, karena ini yang lebih mendesak untuk diberi pertolongan daripada saudara laki-laki. Wa akhok, kemudian baru saudara laki-laki. Jika hartamu masih berlimpah dan kau bisa membantu mereka, masih membantu orang yang lebih jauh lagi, maka kata Nabi, wa adnaka adnaka. Kemudian yang agak jauh, kemudian yang agak jauh. Ini adnaka itu malah artinya jauh. Adnaka kan harusnya artinya dekat ya. Ini adnaka itu malah artinya yang agak jauh, yang agak jauh. Maka ini dalil bahasanya, kewajiban nafkah itu bukan hanya pada anak dari istri kerabat pun wajib untuk diberi nafkah dan diberi bantuan jika memang membutuhkan dan kita mampu. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut adalah tentu orang tua kita, bapak dan ibu kita. Bagaimanapun dia, bagaimanapun jelasnya, bagaimanapun ininya, statusnya, dan bagaimanapun rupanya, bagaimanapun sikapnya, adalah orang tua yang wajib kita tutup kepada ini. Dilihatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, "Laitul jannah ta'akun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka atau orang tuanya. Wala manan, tidak pula orang yang mungkin-mungkin harta, pemberian dan sedekahnya. Wala mutminun khamrin, dan orang yang kecanduan khamr. Wala mu'minun bisihrin, dan orang yang beriman dengan sihir." Berkata Abdullah bin Umar, ada seorang Arabi Arab Badui datang pada Nabi lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu dosa besar?" Maka Nabi mengatakan, "Al-isyrak billah, menyekutukan Allah." Dan Arabi ini bertanya, "Kemudian apalagi?" Dan Nabi katakan, "Tsumma uququl walidain," kemudian berhak kepada orang tua. "Kemudian apalagi?" Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yaminul ghamud." Sumpah yang dusta. Yaitu sumpah berkaitan dengan masa lalu dan dusta. Mengatakan kemarin saya pergi padahal tidak pergi. Kemarin saya pergi, maaf kemarin mulai saya kemarin pergi padahal tidak pergi. Ini yamin gomus. Gomus artinya tenggelam. Kenapa disebut gomus? Karena perkataan ini, sumpah ini menenggelamkan orang tersebut ke dalam dosa di dunia dan menenggelamkan dia ke dalam neraka di akhirat. Ini yamin gomus. Yamin gomus itu hanya ada pada berkaitan dengan masa lampau yang dusta, sumpah, masa lampau dan bohong. Tadi demi Allah saya demikian, padahal tidak demikian. Ini yamin ghamud, ini dosa besar. Tidak ada kafarahnya. Tidak ada kafar. Kafarah sumpah itu ada berkaitan dengan masa lampau, masa yang akan datang. Demi Allah, saya besok akan demikian. Dia tidak kemudian dilanggar. Maka ini keliru. Maka ini satu hal yang dosa karena tidak memenuhi sumpah, melanggar sumpah. Akan tapi ada kafarahnya, ada penghapus dosanya dengan bayar kafarah. Yang Allah firman dalam surat Al-Maidah ayat 89. Nah, namun kalau yamin ghamud itu dosa-dosa tidak ada kafarahnya. Kalau ada kafarahnya kan enak. Kalau enak kalau ada kafarah, tidak kafarah selesai. Tidak ada kafarah dalam yamin ghamud. Hanya ada taubat mudah-mudahan Allah mengampuni dan Allah menerima tobatnya. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak akan masuk surga Aqon orang yang durhaka kepada orang tua, walau mukadzibun bil qadar, tidak pula orang yang mendustakan takdir. Diriatkan oleh Isa bin Talha bin Ubaidillah dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, ada seorang menghadap Rasul lalu mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in salaitu salawatul khamsa wa sumtu ramadana wa ataitu zakata wa hajjatul baita famadali. Ya Rasulullah, apa pendapatmu seandainya aku salat 5 waktu, puasa kalau Ramadan, bayar zakat dan berhaji ke Ka'bah, apa yang akan aku dapatkan? Maka Nabi katakan, man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada illa ayyuqa walidayhi. Siapa melakukan hal tersebut, maka dia akan di surga bersama para nabi, siddiqin dan para syuhada, kecuali jika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Sekianlah Ahmad dan Tabrani dan ada dalam at-Tahrib-at-Tahribnya Al-Munziri. Ya, demikian yang kita kasih kesempatan pagi hari ini. Setelah kan kita lanjutkan yang akan datang di Masjid Al-Asri, Bismillahirrahmanirrahim. Karena akan dikaji dengan materi.